Shalom jemaat gereja First Love Fellowship dimanapun kita berada saat ini. Tuhan memberkati kita dengan kesehatan dan penuh sukacita. Bagi yang mendengar lewat rekaman, apapun keberadaan kita mengucap syukur Tuhan menyertai kita, menyediakan, melindungi, dan juga menjaga kehidupan kita semua. Puji nama Tuhan, sepanjang tahun 2021 kita mencanangkan tahun kerendahan hati ilahi. Ya, di bulan Januari kita memulai dengan hati seorang hamba. Ya, kita belajar kerendahan hati ini sangat penting. Ya, karena disitulah Tuhan ingin membukakan rahasia tingkap langit dan kasih Kristus lebih lagi di dalam hidup kita. Nah, banyak sekali yang bisa mendefinisikan kerendahan hati itu seperti apa, tapi kalau kita baca ya di renungan harian kita yang di satu minggu doa dan puasa yang mulai hari ini, teman-teman yang puasa, selamat berpuasa. Ya, di situ gue dikatakan ya, orang yang humble, rendah diri itu siap dihina dan siap tidak populer, tidak diperhitungkan istilahnya. Nah, banyak dari kita mendefinisikan kalau mau sukses di dunia ini kita harus kerja keras, benar, kita harus pintar, disiplin, ya. Tapi banyak sekali yang tidak, yang nggak banyak yang menyinggung kita harus rendah hati. Padahal firman Tuhan bilang kerendahan hati dan roh takut akan Tuhan itu adalah permulaan dari hikmat Tuhan. Kalau mau mendapat hikmat dari Tuhan, takut sama Tuhan dan merendahkan diri di hadapan Dia. Itu aja rahasianya. Nah, puji nama Tuhan, kita sampai ke pertengahan di bulan Januari ini. Pastor mau bagikan khusus sore hari ini dengan tema berkat dalam kerendahan hati kita. Ya, kita belajar minggu pertama dan minggu kedua sebelumnya tentang sikap hati seorang hamba. Tuhan Yesus sendiri, Dia tahu keadaannya. Saat itu Dia sudah mau mendekati salib. Dia mengajak murid-muridnya untuk belajar dari Dia tentang merendahkan diri. Ada berkat yang ingin diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ya, kita tahu merendahkan diri di hadapan Tuhan itu adalah sikap penyembahan kita sebenarnya. Ya, ada yang dikorbankan, ya. Salah satunya adalah mengampuni. Ya. Kalau kita melayani sesama, itu berarti kita mau harus mesti mengampuni. Tuhan Yesus kasih contoh kan. Setelah Dia ikat di pinggangnya anduknya, Dia ambil baki isi air, basahin kaki murid-muridnya dan dilap kering. Gak cuma basah, ya, ditaburi dengan pengampunan, dikeringkan, dilupakan, bersih, ya, forgive and forget. Itu adalah lambang melayani. Itu harus dimulai dengan sikap hati yang benar. Melayani sesama itu gak akan mudah, akan menjadi sesuatu yang sulit kita kerjakan kalau kita belum bisa mengampuni. Nah, di sini Tuhan Yesus mengajarkan. Dia tahu loh, satu dari 12 itu mengkhianati Dia malam itu. Bisakah kita menyampingkan keadilan? Kita yang ditimpa, loh, Tuhan Yesus punya alasan banyak untuk tidak melayani. Karena Dia tahu satu dari mereka itu mengkhianati Dia loh. Orang yang dipercaya loh, ini 12 yang dipercaya Tuhan Yesus loh, berkhianat. Tapi Tuhan tetap mengampuni. Itu contoh bagi kita. Karena ada berkat Tuhan yang menanti. Kemuliaan Tuhan sungguh luar biasa mengangkat Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa sampai saat ini. Kemuliaan Tuhan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kenapa? Karena Dia merendahkan hati di tengah kehinaan, di tengah pengkhianatan, di tengah pengorbanan tubuh jiwa rohnya di kayu salib. Ya. Nah, Amsal ada 4 ayat, kalau teman-teman bisa, saudara-saudara sekalian bisa tulis, ambil catatan atau catat di handphone. Yang pertama dari Amsal 22 ayat 4. Amsal 22 ayat 4 berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kehidupan ini termasuk kesehatan, panjang umur, lanjut usia. Indonesia keren, ada panjang umur, ada lanjut usia. Ya. Tapi bahasa Inggrisnya beda. Panjang hari-hari kamu sama umurmu sampai tua. Itu dua hal yang berbeda. Length of days sama old age. Orang yang diberkati Tuhan karena dia merendahkan diri dan takut akan Tuhan, dia akan merasakan hari-harinya panjang. Dan dia hidup sampai tua akhirnya. Siapa yang mau hidup sehat? Rendahkan hati di hadapan Tuhan dan takut akan Tuhan. Orang yang tidak takut akan Tuhan biasanya sombong. Dia mengandalkan kekuatan diri sendiri. Demikian juga orang yang cenderung angkuh, itu biasanya dia tidak takut akan Tuhan. Dia mengandalkan jerih payah dia. Ini loh, aku memiliki uang sebanyak ini, aku memiliki aset sebanyak ini, ini loh aku memiliki jabatan sebanyak ini. Orang yang mengandalkan apa yang dia miliki akan sulit merendahkan hati karena dia mengandalkan apa yang dia miliki. Tapi dibilang di sini ganjaran akibat langsung. Kalau kita merendahkan hati dan takut akan Tuhan adalah apa? Kekayaan. Kedua apa? Kehormatan. Ketiga, kehidupan. Ya, ini sudah di Indonesia nih, jadi masih bisa pakai ke Gramedia kalau mau nyari buku. Ya, buku-buku Gramedia masih buka ya di Indonesia. Kalau saudara cari buku menjadi sukses, menjadi kaya, menjadi terhormat, naik, promosi, jarang menyinggung dua kata ini. Merendahkan diri di hadapan Tuhan dan takutlah sama Tuhan. Kita belajar hari ini, ya kan? Kekayaan gak usah dicari, kehormatan gak usah dicari, kehidupan langgeng, damai sejahtera, sukacita sehat, panjang umur, lanjut usia, gak usah dicari karena ini ganjaran. Artinya apa? Kalau saudara rendah hati di hadapan Tuhan, takut akan Tuhan, datang sendiri yang namanya kekayaan, datang sendiri yang namanya kehormatan, datang sendiri yang namanya panjang jiwa. Amin. Puji nama Tuhan. Orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia siap dihina. Dia siap tidak diperhitungkan. Ini lawan dari apa yang diajarkan dunia. Orang yang naik, misalnya di partai politik, mau naik jadi ketua umum, dia harus dipandang, dia harus punya harta, dia harus bisa mengalahkan lawan saingan politiknya. Tapi di sini dikatakan, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Siap enggak diperhitungkan. Justru akan di, apa yang diperhitungkan Tuhan itu jauh lebih baik daripada apa yang diperhitungkan manusia. Perhitungan manusia suatu saat lenyap. Manusia bisa berkhianat. Manusia bisa hilang dari bumi. Tapi Tuhan setia sampai generasi ke generasi. Ya. Ayat emas yang kedua yang pastor mau bagikan adalah 1 Petrus 5 ayat 6. 1 Petrus 5 ayat 6 dicatat, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Di dunia yang penuh COVID ini, tadi kita sempat ngobrol, ya, pastor pulang dari London sama Scotland, mereka lagi pecah rekor jumlah kasusnya tinggi. Sampai ke Indonesia hari ini dapat berita dari teman lagi pecah rekor juga tinggi rekeningnya. Apa rekeningnya lagi? Hitungan jumlah apa jumlah itunya loh, angka-angka itu posting-postingnya ya, yang kena kasus, jumlah pengisian rumah sakit unit darurat yang sudah penuh, Jakarta dan Jawa Barat bersaing ke atas, ya. Tapi di situ justru perlindungan Tuhan, tangan yang kuat itu perlindungan datangnya dari Tuhan, ya kan? Di dunia yang kita nggak menentu, kita sering khawatir. Padahal firman Tuhan sudah jelas. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan yang kuat. Lebih baik kita lemah tapi di bawah naungan tangan Tuhan yang kuat, daripada kita mengandalkan Tuhan di samping kita tapi ini aku, ya. Jangan dikesampingkan. Tuhan itu bukan cadangan. Tuhan itu bukan rancangan B. Tuhan itu bukan kalau aku gak berhasil baru grecokin Tuhan. Enggak. Tuhan kita itu Tuhan yang pencemburu. Dia mau kita nomor satukan dia. Apa yang kita kelihatan gak mandiri di hadapan Tuhan, justru Tuhan mau kita seperti anak-anak Allah. Itu dia ngajarin independen, baik, boleh, tapi tetap doa kita kepada anak-anak. Kalau lagi doa malam, kita tumpangin tangan buat anak-anak kita, kita bilang Tuhan, taruh hikmat dari Tuhan, takut akan Tuhan. Karena kalau dia takut akan Tuhan, dia akan mengerti hikmat Tuhan dan dia bisa baca, oh iya, merendahkan diri dan takut akan Tuhan itu akan naik sendiri. Ya. Nah, masalah ditinggikan pada waktunya ini emang enggak mudah. Ya, berarti ada saat-saatnya orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan itu enggak diperhitungkan. Memang di sinilah namanya temannya kerendahan hati itu apa? Sabar. Temannya rendah hati itu apa? Tekun. Tekun tuh gini, ya. Kan ada yang bilang ya, suatu kegilaan kalau kita melakukan hal yang sama tapi mengekspektasi sesuatu yang berbeda besar. Ya, Albert Einstein ya sering di-quote ya. Ya kan, itu adalah suatu kegilaan kalau kita melakukan hal-hal yang sama tapi mengekspektasikan hasil yang beda. Tapi di firman Tuhan justru kebalikannya loh. Ke firman Tuhan, orang yang tekun itu diberkati Tuhan loh. Orang yang tekun tuh melakukan hal yang sama diulang-ulang, tapi Tuhan memperhatikan itu, kesetiaannya dihitung sama Tuhan, itu berkatnya dahsyat. Justru itu yang bisa mengubah. Ya, tembok Jerikoannya diulang-ulang. Muter. Ya kan, kejadiannya jadi dahsyat. Orang yang tekun itu akan ditinggikan Tuhan pada waktunya. Gak usah pusing-pusing stres, kapan promosi, kapan naik gaji. Kok yang itu naik duluan ya, padahal kerjaannya kok kayaknya dia dikit ya. Kok itu kok dia deket itu sama bos itu, makanya dia dipromosi duluan. Gak usah dipusingin. Tuhan bilang cari dulu kerajaan Allah. Kita tuh gak tahu teman kita yang mungkin dipromosi yang dulu, penderitaan dia kayak gimana. Ketidakadilan hidup yang dialami kita nggak tahu. Tapi kalau saudara tetap menomorsatukan Tuhan, ditinggikan Tuhan pada waktunya. Amin. Ya, ini yang ketiga, ayat emas yang ketiga yang kita bagikan. 2 Tawarik 7 ayat 14. 2 Tawarik 7, 2 kali 7 ayat 14. 2 Tawarik 7 ayat 14. Ayat penutupnya dari Tuhan Yesus. Ini penting. 2 Tawarik 7 ayat 14. Pastor ulang lagi ya. Ini ayat jarang tapi ini penting sekali. 2 Tawarik 7 ayat 14. Ya. Siapa yang tahu Tawarik ada di Perjanjian Baru di mana? Dua Tawarik, buku Tawarik ada di Perjanjian Lama ya, enggak di Perjanjian Baru. Dua Tawarik itu setelah satu Tawarik. Ya. 7 ayat 14 dikatakan di sini, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga. Bayangin loh, apapun yang kau ucapkan langsung didengar sama Tuhan dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara mau Indonesia bebas dari COVID, saudara mau Qatar bebas dari COVID, saudara mau Malaysia bebas dari COVID, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan. Jangan jauhi perkumpulan umat percaya Ibrani. Lalu berbalik dari jalannya yang jahat, bersihkan, bertobat dari kelalaian kita. Berdoa untuk anak-anak kita, jangan-jangan anak-anak kita berdosa. Ya kayak Ayub mendoakan anak-anaknya. Ya jangan-jangan sangkanya anaknya mengecewakan Tuhan. Basuh kaki anakmu, basuh kaki suamimu, basuh kaki istrimu lewat doa. Dikatakan aku akan mendengar. Orang dari semuanya itu merendahkan diri duluan loh, lebih duluan dari doa, lebih dari dulu mencari Tuhan, merendahkan diri awal dari segalanya. Negeri pun bisa dipulihkan karena saudara merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bentuk apa merendahkan diri? Berpuasa salah satu bentuk, berdoa salah satu bentuk. Ya, merendahkan diri di hadapan Tuhan tuh, aku mau rohku didulukan, kedaginganku jangan diperhitungkan. Itu yang ketiga. Yang penutupnya yang keempat adalah dari kitab yang tadi Bu Marina sudah baca sampai habis tadi sharing. Matius pasal 11 ayat 29 sampai 30. Matius 11 ayat 29 sampai 30 dicatat. Matius 11 ayat 29 sampai 30 dikatakan, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Kuk itu adalah alat untuk membajak. Petani biasanya pakai kuk itu untuk dua hewan. Jadi kalau kerbau sama kerbau. Biasanya kerbau besar, yang dewasa, yang sudah kerja keras, disampingkan dengan kerbau yang masih muda, yang masih liar. Kenapa? Supaya kerbau yang kecil ini, yang masih bergerak-gerak ini, ngikut belajar sama yang gede. Ya. Nah itu lambang. Ya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajar padaku. Tuhan Yesus bilang, kuknya itu ada di aku dan di kamu. Tapi karena aku ada di situ, maka kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Banyak orang nggak ngerti ini, kenapa bisa bebannya enak dan bebanku pun ringan? Karena kuk itu dipasang berdua-berdua dan selalu ditemani sama yang besar. Nah, yang besarnya siapa? Tuhan Yesus. Makanya belajar padaku, kenapa? Karena Tuhan Yesus yang pengalaman. Tuhan Yesus belok kiri, kita belok kiri. Tuhan Yesus belok kanan, kita belok kanan. Tuhan Yesus berhenti, kita berhenti. Jangan maju, kalau maju sakit leher. Makanya dikatakan di situ, pikulah kuk yang kupasang dan belajar padaku. Kalau kuk itu jalannya berdua-berdua sama Tuhan Yesus. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kalau Tuhannya lemah lembut, kita juga harus lemah lembut. Ya kan? Kalau kita lemah lembut, memang mudah diinjak-injak. Kalau di dunia, gak apa-apa. Bagian dari rendah hati itu ya dihina. Kalau mau mengukur iman kita di dalam Kristus, ukurlah tindakan dan sikap balasan kita ketika kita diperlakukan tidak adil. Kalau kita diperlakukan tidak adil lalu keluar bayangan serigalanya, keluar mengaum-ngaum, berarti kita belum lemah lembut. Kita belum bisa merendahkan hati. Ya. Mau tenang hidup saudara, rendah hati dan lemah lembutlah. Dikatakan, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Akan lo belum pasti. Kenapa bisa mendapat ketenangan? Harus lakukan yang sebelumnya. Yang sebelumnya apa? Harus lemah lembut dan rendah hati. Baru bisa tenang hidupnya. Orang yang gak lemah lembut, gak rendah hati, hidupnya gak bakalan tenang. Deg-degan terus, luapan emosi terus, darah tinggi, kolesterol. Gimana aku bisa lemah lembut dan rendah hati, Pastor? Baca lagi sebelumnya, dikatakan, belajarlah padaku. Ini yang menarik, belajar pada Tuhan Yesus itu mengalir loh. Karena dia pakai kata cook. Cook itu, ya, kalau di Google, yoke, bahasa Inggrisnya yoke. Y-O-K-E. Yoke, yoke. Itu dua-dua. Jadi kalau bajak itu berdua, Tuhan Yesus tuh tiga, kita tinggal ngikut. Ya kan? Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah mengalahkan segala beban di dunia. Kenapa bebannya ringan? Karena dia sudah mengalahkan beban terberat, yaitu segala kutuk, segala penyakit, segala penderitaan, segala dosa, semua diterima di kayu salib. Makanya Tuhan Yesus ringan. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kakinya ini ada footstool-nya loh, ada injakan footstool. Footstool-nya itu injakan kakinya Tuhan Yesus di tahta Bapa di sebelah kanan Allah Bapa itu lambang musuh di bawah kaki Tuhan Yesus. Musuh kita itu sudah di bawah kaki Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mengalami gangguan, ada roh-roh yang gak baik, saudara bisa tengking di dalam nama Yesus, kuasamu sudah ditundukkan di dalam nama Yesus. Makanya Tuhan Yesus bilang, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kenapa? Karena dia telah mengalahkan kematian, dia telah mengalahkan dosa. Puji nama Tuhan. Sampai sekian firman Tuhan siang hari ini. Tuhan memberkati kita, mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, kami ucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, Tuhan, terima kasih kalau kami boleh berkumpul, berbakti, walaupun secara online. Masih banyak teman-teman kami yang belum bisa hadir Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengingat mereka lewat doa kami. Mengingat mereka lewat pertemanan kami. Biarlah kami boleh mengingatkan mereka Tuhan, mengundang mereka untuk kebaktian Tuhan. Kami berdoa Tuhan, suatu saat Tuhan akan membukakan kami, mata kami, bahwa kunci dari segalanya itu adalah merendahkan hati di hadapan-Mu. Tuhan, ajar kami mau hidup merendahkan hati, karena hidup merendahkan hati dan takut akan Tuhan membawa segalanya bagi kami. Kami gak mau mencari kekayaan atau kehormatan ataupun kehidupan kecuali itu diberikan kepada kami dari Bapa di surga. Yang kami cari adalah rendah hati dan takut akan Tuhan. Kami mau belajar kepada-Mu Tuhan Yesus, karena kuk yang Kau pasang enak dan beban-Mu itu ringan. Kami mengangkatnya bersama-Mu Tuhan Yesus, karena kami berjalan bersama-Mu Kristus. Kami bisa melewati badai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau tarik perkataan kami, perbuatan kami, pikiran kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus, dan kami mau menjaga mulut, hati, pikiran kami untuk saling mendengarkan dan melayani satu sama lain, memiliki sikap hati seorang hamba seperti Tuhan yang menjadi hamba di antara kami, yang menghapus kotoran di kaki kami dengan air kehidupan dan menyikat kering handuknya, supaya kami enggak diperhitungkan lagi dosa kami, karena Engkau telah melupakan dosa kami, karena Engkau tidak mengingat-ingat dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua umat yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan.